Ari dari C2O. Surabaya. Ini dari Semarang. Komunitasnya apa? Apa yang dikerjakan? Sekarang sedang menggarap proyek dinamika pengetahuan perkotaan bersama pengetahuan urban knowledge. Siapa nanti yang berkom? Saya Purna dari Semarang. Sama Semarang. Komunitas? Komunitas Histeria. Histeria. Seperti yang belum ya, kita semua ya kemarin. Nah teman-teman, hari ini kita akan punya 3 sesi. Sesi pertama oleh Janet Gile sampai makan siang. Dan karena orang tuh harus Janet Gile dari Pineng. Nanti sesudah Janet Gile kita akan lanjut dengan 2 studi kasus. Yang pertama oleh Lipeng. Lipeng temannya Janet, kemarin saya kenalan ya. Studi kasus sama nanti ada mengizin dari buku. Jadi ada 2 studi kasus. Jadi kira-kira hari ini akan ada 3 presentasi. 1 sebelum makan siang, 2 sesudah makan siang. Nah saya minta teman-teman lebih santai, jangan terlalu tegang, tampaknya kemarin tegang sekali. Mengingat tujuan kita di sini adalah berbagi, jadi silakan aktif bertanya, berkomentar, tidak akan ada yang marahin, tidak akan ada yang menilai baik atau buruk, dan silakan. Dan kita ingin workshop ini adalah satu proses bersama-sama, jadi bukan di antara orang yang presentasi harus menjelaskan semuanya, tapi teman-teman juga bisa membagi pengalaman, kritik, juga pertanyaan. Jadi kita bersama-sama selama 3 hari ini menyusun satu ya pengetahuan baru saya kira yang berkaitan dengan apa-apa yang sudah kita lakukan bersama-sama. Sesi pertama akan dipimpin oleh Suning. Sesi kedua dan ketiga saya belum tahu siapa. Oke, silakan dulu. Nama Georgetown, bandar yang pelabuhan yang lama, tak berapa lama lah, mungkin tahun 1800 dan baru ini dalam 4-5 tahun dahulu mendapat status UNESCO, tapak dunia UNESCO, warisan dunia. Tapak warisan dunia. Tapi sebelum kita dapat status itu, sudah ada satu kumpulan warisan Penang Heritage Trust yang sudah banyak membuat penyelidikan oral history dan juga cakupan warisan di kota itu. Jadi kumpulan saya, kita fokus hanya kepada kanak-kanak, dan nama kumpulan organisasi kita NPO, Non-Profit Organization. Dan fokus kita ialah bekerja dengan kanak-kanak untuk melestarikan budaya di kota itu. So, tumpuan kita ialah hanya kanak-kanak daripada umur 10 sehingga 18 tahun. Dan kami menggunakan tapak Georgetown itu, kota Georgetown itu sebagai site untuk penyelidikan. So, kanak-kanak turun ke tapak untuk belajar, bukan di classroom. Dan mereka berinteraksi dengan penghuni-penghuni di tapak itu sebagai bilik darjah yang real. Bilik darjah is classroom. Kelas. Tapak sebagai kelas. So, kita banyak menggalakkan eksplorasi sendiri oleh kanak-kanak, dan kita percaya bahawa kanak-kanak boleh buat research. Itu penting. Itu satu falsafah yang kita percaya. You mesti buat research sendiri, you mesti mengalami budaya itu dengan naluri, semua naluri, dan lepas itu dokumentasi. Dan lagi satu bahagian daripada falsafah kita ialah selepas dokumentasi, you mesti membuat sesuatu dengan data itu, membuat inovasi atau interpretasi balik, interpretasi untuk komunitas yang you menyelidiki. Jadi selepas you ambil bahan daripada komunitas, you mesti pulangkan melalui interpretasi. So, seperti tujuannya ialah supaya kanak-kanak boleh memahami tapak itu, dan juga boleh menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapat dari tapak untuk membuat ramen mengkaitkan dengan dunia sekarang. So, mereka mendokumentasi daripada generasi kedua, generasi pertama, dan mereka adalah generasi kedua. So, mereka menginterpretasikan pengetahuan generasi pertama dan sejarah generasi pertama, tetapi daripada kacamata generasi kedua. So, kefahaman sejarah itu ialah dari kacamata kanak-kanak atau generasi muda yang ada kemodenan dalam badan mereka. So they have a modern interpretation of tradition. Ada interpretasi modern dari tradisi yang dipelajari. So itu tujuan kita, dan kita kadang-kadang tukar tapak. So kita pernah ke daripada kota, kita pernah ke desa dan buat projek yang sama dengan kanak-kanak di desa. So, saya akan tunjuk itu dua projek case study, satu di kota, satu di desa. Dan baru ini kita pergi ke suburban, macam flat tinggi-tinggi, apartment ya. Rumah susun yang tinggi-tinggi. Dan kita cuba buat projek di tapak yang modern, yeah. Contemporary, not contemporary, but 60s kind of tapak. So, kita nak eksperimen, proses menggarap sejarah lama dan memahami sejarah lama, boleh tak dibuat di tapak yang berlainan? Itu satu daripada tujuan kami. So, ada apa-apa soalan tentang kumpulan? Kumpulan kami terdiri daripada organisasi kita ada 3 atau 4 full time yang dibayar full time, dan mungkin 10 orang volunteer yang datang dan pergi dan ada kerja sendiri, dan kita ada komiti board dewan. dewan komite dewan, ya. Jawatan kuasa yang terdiri daripada orang yang lebih tua yang mudah sekali leaving, tapi yang lain semua berpengalaman dalam pelbagai bidang manajemen, human resource, warisan dan lain-lain. So so itu struktur organisasi kami sudah 10 tahun sekarang organisasi itu. Ada apa-apa soalan? Ada pertanyaan? Sejak awal organisasi ini selalu bekerja dengan anak-anak. Ya. Dari sejarah saya 35 tahun bekerja dengan anak-anak. Tapi saya pindah daripada performing arts, seni pertunjukan dengan kanak-kanak ke mixed media, lepas itu ke seni dan budaya. Jadi saya pindah sebab saya rasa konten atau kandungan sepatutnya datang dari budaya. Walaupun kita nak contemporary kan, kandungannya mesti ada kaitan dengan sejarah dan budaya. So, sebab itu saya, kalau tidak kita khayalkan konten baru, tapi dia macam tak ada kaitan dengan budaya tempat itu. Kalau memindahkan ke budaya itu maksudnya, kok memindahkan dengan ke budaya itu maksudnya tulisan atau seperti nanti saya saya tunjuk bagaimana apa yang ada pertanyaan lain. Pada awalnya tadi kenapa memilih bekerja sama anak-anak daripada awal? Iya. Oh itu buat secara anak. tidak dirancang ya masa itu Kementerian Kebudayaan ada direktur-direktur yang lebih kecil, kementerian selalu kebelakangan ya. Tetapi direktur kebudayaan, bila saya keluar dari universiti, direktur kebudayaan itu seorang artis. Dan dia vision dia sangat jauh ke depan. Dan masa itu tidak ada apa-apa aktivitas untuk kanak-kanak, hanya secara mentor-mentee, tapi macam ketoprak. Mau belajar dari kecil, tapi tidak ada modern concept of bagaimana kanak-kanak nak belajar seni. So dia mulakan di seperti akademi budaya. Dia sengaja mulakan satu program untuk kanak-kanak dan dia hanya jemput orang modern, bukan orang seni tradisional, untuk cuba eksperimen. So saya seorang yang dijemput untuk cuba eksperimen. So kita duduk di tapak yang tradisional, mana di mana orang belajar gamelan dan tarian tradisional. Tapi yang datang menjadi pemuda cara ialah orang dari universiti. Kira fikiran daripada aliran moden. So kita kawinkan fikiran moden dengan modal tradisional. So sebab dia minta saya cuba dengan kanak-kanak. So, sudah sangkut. Masa itu sudah sangkut. So, dia disengajakan ya. Trend itu disengaja dibuatkan. Okay, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya sekarang ke sedikit teori. So, tolong tanya soalan kalau... Organisasi kita minat bukan hanya dalam transmisi oral history or oral story, tapi juga transformasi, pengubahan, mentransform. So ada orang yang menyoal adakah ini murni atau tidak? Oh ya ya. Adakah kita ada license? Izin untuk membuat ini ya. Tapi saya rasa kreativiti itu ada banyak license ya. Banyak. Saya mula saya organisasi saya dengan saya sendiri, we are very interested atau minat dengan this concept of place making. Place making mungkin

menyimpan memori di badan kita. Biasanya dalam konteks pendidikan moden kita gunakan yang atas 3 itu. Tapi dalam kehidupan kita seharian kita menggunakan banyak yang bawah. So jadi saya rasa kalau kita mau menjalankan oral history, I feel we need to encompass semuanya. Tadi kan kinestetik sudah dijelaskan sama Bu Janet yang itu dari badan. Nah, kalau visual dan spasial itu seperti kita ingatnya alun-alun itu bentuknya seluas apa, jaraknya dari sini ke sana. Terus aural itu misalnya ingatan bahwa kalau malam biasanya tukang bakso lewat bininya tok-tok-tok itu. Jadi pada saat kita dengar tok-tok-tok di waktu tertentu, maka kita akan ingat. Ada relasi terhadap suatu ingatan tertentu. Kalau naturalis itu ini lebih ke it's more to the aggregate kind of thing. Yeah, but people do have even modern people do have natural stories. Jadi, they can store natural. Ingatan naturalis itu seperti alamiah. Jadi misalnya kalau kita melihat ayam tiba-tiba geleng-geleng terus langsung ini gejala tetelo, atau misalnya lihat tanaman mulai kuning, ini mungkin kurang air atau kebanyakan tanah atau apa. Jadi ini adalah memori naturalis. Tidak semua orang punya, maksudnya itu tergantung pada itu harus dialami. Ya, tapi ada budaya agricultural yang bisa mendeteksi. Ya, mereka ada banyak naturalis punya embodiment. They can embody naturalis secara kinestetik, ya, merasakan alam. So kalau kita duduk di kota terlalu lama, kita ingatannya, ya, ingatan kebolehan untuk ingatan naturalis hilang. So in when we store now, kalau kita banyak ke universitas, we practice logical memory storing and linguistic, right? And emotional, of course. Kita sendiri mengalami, cannot run away from that, right? But if you become very scholar, emotional pun hilang. Yeah. So if you are your grandmother or macam di kebunnya, you store, you practice more this type of embodiment storing. So if you are doing oral history on old people, it's very important to awake this. So sekarang Pak Hesri dia kata dia collect artifact, dia collect drawing, dia collect puisi. Means he's, he realize ini pun penting. Ya, tapi dia hanya masih kecil, sebagai kecil daripada oral history collection. Saya rasa product of history itu banyak. Tapi kita masih pungut yang keluar dari mulut sahaja. Sepatutnya badan itu ada banyak banyak history. Agak susah. So, itu satu bidang yang yang baru yang mesti dieksplorasi dengan lebih mendalam. Tadi yang tatanan atas itu saya melihatnya sangat berkaitan juga dengan bahasa tertulis. Yes. Yang bawah itu sensorial ya, indrawi sekali. Indrawi. Jadi dan mungkin kalau bau bagaimana? Saya merasa bau itu sangat evokatif. Juga boleh di bawah. Kinestetik lain, kinestetik kan? Oh, okay. So saya ada satu pengalaman di kelas saya di universiti, di mana bila budak masuk ke kelas saja saya akan sentuh atau diorang mau buat kostum untuk saya akan sentuh dan ini bukan kapas atau ini bukan setting sebenar, and then mereka tak faham apa saya kata. Apa itu setting sebenar dan setting palsu atau baldu sebenar, baldu palsu. They don't have a sense of touch at all. They can't tell the difference, because they don't know the making of it, the process. Mana bahan? Dia tahu belum. Elia, hati-hati. Elia, habis yang tanya. My friends. Tapi if you go to modern, antara synthetic leather dengan real leather dia susah. Ya, saya tidak bisa membedakan antara asli dan palsu. So, kalau bila saya masuk ke leather shop, saya bau. First thing I do is smell the cow. You can smell the cow. Projek yang dijalankan di, di on the ground. Ada soalan-soalan? Ada pertanyaan buat kita? Terperangah. Terlalu enak dibaca. Tidak bisa tulisan sejarah. Jadi ada the positivist thinking, you know, that really influenced the whole education system, yeah. Which is really problematic. Yeah, soalnya, I mean, dia ada kekuatannya, tetapi dia ada banyak problem juga. Yeah, memang sih. Tapi memang sekolah itu betul-betul memang akan, aku sangat suka misalnya chapter pertama bukunya World Spain, karena dia menggambarkan kedatangan Columbus dari dunia. Dari kacamata orang-orang Arawak. Dan itu menyedihkan saya, aku nangis baca satu chapter itu dan aku itu pertama kali jarang aku nangis gitu. Tapi ya dengan menemukan buku itu aku merasa sejarah harusnya, you know, apa tidak kali tidak dry dan tidak mengesampingkan emosi-emosi ini karena ini penting sekali gitu. Yeah, it turned the history of the people in the United States. So, ya aku bahkan ketika mengajar untuk writing sejarah, artinya yang aku ini adalah style of writing yang bisa kamu aplikasikan. Kamu sejarah tidak harus particular, itu harus harus sangat akademik, sangat bright. Ya itu problem besar sih. Tapi saya rasa ada kegunaan untuk neutral atau emotion free facts. Ada kegunaannya untuk verification. Atau macam sekarang banyak orang tulis novel ada trend sekarang pergi ke archive, cungkir banyak bahan daripada archive, archive oral history dan surat-surat, dokumen-dokumen, habis tulis novel yang sangat kreatif, penuh dengan emosi, yang membongkarkan mungkin cerita-cerita yang tak wujud dalam sejarah official, ya. So that is a use for this archive. The creative writer is easing or the license to put in the emotion into those dead guys. Sebenarnya kayak di jurusan sejarah UGM itu Pak Bambang kan sekarang 2008 mulai mencoba S1 itu sudah boleh membuat skripsi, tidak harus dalam bentuk tulisan. Jadi dokumentari, penunjukan, memori, kumpul dengan setting paper atau notes, historical notes, itu sudah boleh. Cuman karena kami tidak punya perangkat itu, tidak ada yang mengajar soal itu di kampus, tidak ada yang mengajar, karena dia sulit. Jadi kembali ke perancis kuda kami. Iya, kembali ke perancis sulit, walaupun sudah terbuka. Iya. Sudah tahu sih operasi. Belum ada yang mengajar. Karena tidak ada referensi. Iya. Karena mereka masuk, bayangkan membuat sebuah satu data aja. Mesti

game atau so kita plan lah apa yang yang menarik minat kanak-kanak untuk turun dan eksplorasi tapak. So you have to plan special punya game atau treasure hunt atau discovery bicycle, berapa berapa tempat dia boleh kunjungi dalam satu jam. Balik beritahu. So dia very excited to explore. So selepas dia kenali konteks dan tempat itu, lepas itu mereka akan diajar beberapa cara mendokumentasi. Itu pun kita mengajar secara role play. Okay, so sekarang saya Lipek akan jadi penjual kedai yang tengah cakap dengan kanak-kanak. Mereka akan prepare, budak-budak akan prepare questionnaires. Dia pergi jumpa dia, dia tak mau buka mulut. So okay, sistem ini tak boleh guna. So apa sistem lain yang boleh? So mereka try macam-macam cara untuk mendokumentasi guna kamera, guna. So lepas sudah sudah ada alat-alat tertentu atau teknik tertentu untuk mendokumentasi, baru mereka dilepas di lapangan untuk mula mendokumentasi. Tapi biasanya ada topik atau ada isu yang mereka ada parameters, ada kerangka untuk so, mungkin topiknya kadang-kadang kita aset yang pilih, kadang-kadang kanak-kanak diberi beberapa pilihan dan mereka boleh pilih. Kadang-kadang kolaborasi, depends lah how we don't know lah what is the system. Kalau mereka kata mereka sangat suka masak, maka the study will be on masakan. Kalau mereka suka oral punya sejarah, cerita lama, cocktail, kadang-kadang kalau tempat itu ada masalah, mungkin sesuatu hampir nak kehilangan atau nak pupus, dan mungkin kita kita pilih topik pupusan satu seni atau satu seni, misalnya ada yang mau hilang atau bangunan mau dirobohkan atau ada bahasa yang rancang nggak ada lagi yang pakai. Itu dipilih. Selepas mereka kumpul banyak data melalui kamera atau interview atau mengalami secara apprentice ya. Ngantri. Itu belajar. Itu pun dikira satu style research. Proses, memahami proses. Lepas itu dianalisis data itu dan disintesis melalui kreativiti baru. Satu produk atau satu penyampaian atau satu interpretasi oleh kanak-kanak yang menggunakan satu jenis seni. Iaitu mereka boleh pilih, kalau mereka banyak gunakan kamera, maka exhibition fotografi. Kalau mereka banyak menganyam, that's exhibition anyaman baru. Kalau mereka banyak belajar masak, then what recipe fusion baru. Dengan menggunakan pengetahuan lama dengan taste, what modern taste, kita rasa modern dengan pengetahuan daripada pakcik-pakcik ini. Nah, ada banyak projek kita yang berhenti di sintesis selepas keluarkan satu satu produk kreatif yang baru. Tapi ada yang ada kanak-kanak yang langsung duduk dengan kami, bukan ramai tapi sedikit kanak-kanak yang suka buat kerja seperti ini. Mereka akan duduk dengan kami mungkin 3 bulan, 6 bulan, maka mereka akan pergi ke tahap keempat iaitu outreach, di mana mereka membawa kreativiti atau produk mereka ke tahap seni yang tinggi, di mana dia boleh dimainkan kembali kepada masyarakat publik, khasnya komunitas itu. So kita tidak membenarkan mereka memainkan seni yang yang kurang mal. Yang masih mentah boleh dimain kepada ibu bapa atau pemerintah secara bengkel. Tapi kalau nak main sebagai satu transmisi atau transformasi budaya, maka mesti dibawa ke satu tahap seni yang lebih serius. Jadi olah. Okay, so satu projek ialah di mana mereka ini projek panjang lah, 4 bulan di mana mereka menyelidik 3 artis yang sangat masyhur dan mereka banyak temu juga dan belajar secara mentor-menti dan dapat melihat banyak mendokumentasi cerita-cerita lisan dan semuanya diletak atas web page. Tetapi jumpaan mereka very interesting. Sebab bila kanak-kanak membuat oral history dengan generasi tua, generasi tua lepaskan banyak cerita yang dia tidak lepas kepada dewasa. And very small detail, like this batik dia banyak dia first generation Chinese daripada China. So dia datang masa dia mungkin 14 atau 15 tahun kerja di batik factory dari China. Lepas itu dia balik ke negeri China, masuk ke Nanyang University di China dan jadi seorang artis dan balik ke Malaysia lagi sekali dan dia dapat income instead of making batik, dia nak buat batik art, turning batik teknik into art dan bingkaikan. So tapi semua kerjanya ialah wanita, semua karyanya berkaitan dengan wanita dan wanita local Malaysian. Tapi very very indigenous women. So dalam interview ini tidak pernah ditahu oleh rakyat biasa walaupun dia sudah 90 tahun masa budak-budak interview dia. Dan budak dia beritahu pada kanak-kanak bahawa dia pernah berumah tangga dengan orang Melayu, perempuan Melayu, dan ini sudah menjadi satu secret dalam hidupnya. Dan tidak boleh, so dia kahwin dengan perempuan Cina, bapaknya minta dia balik ke society. So dari kampung dia pindah ke Pulau Pinang dan menjadi sangat masyhur dan keluarga Cina dia terkenal. Tapi sejarah ini sudah hilang. Tapi all his art only talk about this period in his life. So this is very important kritik ya. Tapi banyak kritik tidak tahu dia pernah menikah dengan perempuan. And everybody is a feminist artist, you know. But actually his love is so for the village ini and the seperti women. Emosi yang tersimpan di dalam emosi sejarah. So this is interesting ada potongnya. Kalau ada informasi seperti itu yang apa ya sedikit bersifat rahasia dan kita tidak publik tak di web. Tapi kan sudah kita kita tak letak di web. Soalnya dia sudah meninggal. Soalnya sebab keluarganya masih anaknya semua jual seni sekarang dan mereka mencari ekonomi mereka daripada seni. Soalnya ketika kami melakukan hal menggali sejarah itu di waktu itu di Surabaya di Pasar Atom, banyak cerita-cerita seperti itu juga. Jadi setelah selesai wawancara resmi yang direkam, mereka cerita tentang keluarganya dan lain-lain. Oh, ini kok lebih menarik ya, tapi kok kayaknya nggak boleh masuk pasti seperti itu. Bisa disebar mulut ke mulut. Oke, maaf, silakan. Ini adalah di mana kita yang keluarkan topiknya, di mana ada

Wassalam. Kakak yang kerja di sana bila kita kata kita nak buat proyek desa kan gembira. Tiba-tiba banyak juga. So dia sangat friendly ya sebab kita tinggalkan semua kamera dengan dia. So budak sebab kita duduk jauh daripada desa ini. So kakak itu menjadi pemudah cara dengan tidak langsung. Dia tiba-tiba dia menjadi kolaborator. Untuk IT punya. And then kita mengajar mereka cara tangkap gambar dan cara pilih gambar. So sudah dua skill lah sekarang. Kadang-kadang sudah dapat dua skill. Research dan dokumentasi. Ini dia punya testing. Testing dia punya kebolehan. Dia mesti boleh buat name tag sendiri, buat postcard sendiri. So sudah test, you boleh download, you boleh pilih gambar bagus. This is the bengkel IT dan bengkel fotografi. Pengeluarannya buat name card sendiri, buat postcard hantar kepada ibu atau kawan di tempat lain. Tapi ini bukan belum mula lagi projek. Ini training saja. Okay, so projek itu ada tiga faza. Diri saya, keluarga saya dan kampung saya. So untuk projek pertama, apa-apalah, fotograf lah apa-apa tentang diri kamu. Lepas itu buat satu lantern, satu lampu untuk cahaya gantung. Dan tunjuk di library perpustakaan komunitas. Komunitas. Dan family apa-apa, tapi pada akhirnya mesti pilih 5 saja fotograf. Ambil banyak tapi pilih 5 saja. Dan buat foto essay. Karangan foto. So pilihan itu penting. Sebab bila dia pilih, dia rasa benda yang dia pilih itu penting dan adalah identiti keluarganya. Pilihan, proses pilihan lebih penting daripada essay yang final. Ada yang lebih remaja dia mau buat family tree. Cerita tentang family kita biarkan saja. Walaupun dia projek foto, tapi dia mau. So dia seorang istri itu secara tidak sengaja keluar. Yang ini aneh ya, grandmother dia 101 years old. Wah, masih keren kembali. Dan yang last sekali ialah bandar saya. So tiap-tiap satu mengambil mungkin satu minggu, lepas itu pasal kedua lagi 2 minggu, lepas itu fasa ketiga sudah 3 minggu, so sudah 1 bulan ya. So untuk bandar susah sedikit atau kampung sebab kita minta dia orang naik basikal dan mind map semua aset budaya di seluruh kampung mereka. So mereka ada list panjang aset-aset budaya atau modal budaya yang penting pada mereka. Termasuk kedai jual ikan kecil tak? Fish shop, kopi. Semua pet shop pun penting bagi mereka. Kita biarkan itu sebagai aset budaya. Dan lepas itu mereka pecah ke pair, pasangan. Dan tiap-tiap pasangan akan buat oral history atau research tentang satu aset secara mendalam. So mereka keluar mengalami. So sejarah makanan itu didokumentasi. Ini sangat famous ya, di tempat Laksa. Makanan yang bersejarah. So bangunan dan lain-lain. Ini di desa, mereka yang duduk di sawah padi, mereka buat sungai sawah padi. Ada yang remaja yang suka buat macam ini. Dia belajar di sekolah koyo, cara buat koyo. So dia, kita biarkan dia buat lebih penting. bila dia buat ini, dia dapat tahu bahawa racun yang telah di ban, dilarang diguna di ladang mereka dan dijual di bawah meja. Ya, dan daripada dekat sini banyak ini, so tak mau makan beras dari tempat itu. Ini di kota itu diekspor saja. Bunuh orang lain. Ke Indonesia. So, kita panggil proses ini cultural mapping. Memetakan budaya. Itu prosesnya dipanggil cultural mapping. Itu gambarnya anak-anak. Anak-anak. Gambar ada anak-anak. Ada yang mau melukis. Melukis gambarnya. So, lepas itu ada pameran di sekolah masing-masing, semua sekolah, pameran bergerak dan pameran di pasar, ini di pasar untuk dewasa menonton. Dan lepas satu tahun, kita keluarkan peta yang pertama, that means bandar itu dipetakan. First time ada cultural map. So, sangat popular. Map ini sekarang diambil oleh turis ke Dewan Pariwisata dan mereka cantik map sekarang. Tiap-tiap tahun mereka cantikkan map. Itu dari gambar yang dibuat. Ya. Tapi kita kena validate, buat validasi informasi. Dan juga pada satu masa ada kanak-kanak sebagai heritage guide. So kanak-kanak tua guide warisan. Sebab mereka sudah tahu tempat itu dan semua warisan tempat itu. So mereka bawa budak-budak sekolah lain sebagai mahdur. Mematikan ya virusnya. Okay. Sekarang saya ada soalan? Ada pertanyaan. Pertanyaan, sorry. So projek itu hampir 2 tahun. Ada satu lepas ini saya tak masukkan, tetapi selepas itu kita ada banyak oral history, termasuk sejarah. Kita ada researcher yang juga cari archive lama tentang kota ini. Dan saya pun ke Singapura dan interview semasa British ada di balik pulau, semasa Jepun ke balik pulau. Banyak orang lari ke balik pulau kerana dia di Bukit Mukau. Semasa Jepun bom kota, orang lari ke tempat ini. So saya mencari akal lama di Singapura dan jumpa orang lama. So kita bawa balik banyak akal. So tak tahu apa nak buat. So 2 tahun lepas kita keluarkan satu. Sorry, saya lupa bawa. Esok saya bawa ya. Satu surat khabar kecil. Semua kanak-kanak punya perjumpaan dengan arkaif, punya perjumpaan. Kita masukkan dalam surat khabar, cetak 10,000 dan bagi semua penghuni di balik pulau satu kopi dalam bangsa Tionghoa, bangsa Inggeris dan bangsa Malaysia. So semua orang terima surat khabar yang ada akal, tapi dia dalam style surat khabar yang sangat popular. Hasil dari projek ini. Lepas 3 tahun projek ini, surat khabar itu keluar. So bagi so walaupun akal itu duduk di ofis kita, tapi dia dikeluarkan kepada semua, tiap-tiap penghuni dapat satu surat khabar. So itu satu cara kegunaan akal kita. Jadi surat khabar itu isinya list of archives that you have. No. It's all the stories. All the stories. Dari mereka bikin oral stories, archival stories from daripada transkrip daripada British officer punya diary, semua kita masukkan dalam surat khabar itu. Tapi secara ringkas. So yang interesting, tahun lepas ada di tempat kita di Pulau Pinang, parti konservatif

Dan lepas itu hari Minggu, Sabtu dengan Ahad. Hari solat nada. Tapi kalau kalau peniaga itu hanya niaga pada hari sekolah, maksudnya lepas sekolah dia mesti buat research lah. Tapi kan ada pedagang hanya kalau misalnya cuma bukanya hari kerja, ya berarti mereka harus habis sekolah terus riset. Tapi biasanya libur dan mingguan. Terus apa tadi? Saya tadi teringat tentang bahwa orang sekolah itu menjadi politisi, mempolitisasi. Jadi kira-kira apakah ada bukti-buktinya, fakta-fakta ya? Saya berpikir bahwa orang historik persoalannya bukan benar atau tidak, tapi percaya atau tidak percaya. Jadi semakin banyak dipercaya, berarti itu menjadi benar. Apakah semacam itu? Karena it seems that all history, the more people believe in history, it becomes the truth. Apakah seperti itu ya diyakini? Sebab saya rasa cara kita keluarkan surat kabar itu ya banyak suara, ya macam-macam suara. So yang dipolitikkan itu mereka cuba hanya mereka tidak ada bukti langsung, ya. Hanya bakar surat khabar itu dan cakap ini tak benar, itu tak benar. So bila menjadi polis kes dan polis siasat tiap-tiap satu accusation, tuduhan. So maka bila kena jawab tuduhan itu, polis kena dapat lihat bahawa ini adalah pandangan orang sahaja. So itu menjadi satu proses yang menarik. Where the accusation is questioned and then the oral history strength comes out. Jadi pas di kasus itu kan dipermasalahkan, dituduh gitu. Nah, pas waktu di penyelidikan ternyata mereka melihat bahwa yang menuduh sendiri tidak punya bukti, tapi yang keluar malah pertanyaan mengenai oral history. Jadi itu tadi hasilnya malah orang-orang jadi punya definisi atau pengetahuan. Dan kami pun sebagai kumpulan kena mendefinisikan oral history banyak di blog kita. Apa itu oral history, bla bla bla. Jadi kasusnya lemah karena mereka sudah punya definisi. Dan ya, masa kita mula proyek ini kita tidak ada definisi. Masa menjadi polis case baru kita sendiri muncul the need to define clearly what is oral history. Jadi muncul definisi lemah. So we learn a lot ourselves. Sendiri belajar. Gila masanya kita nak guna. Gila masanya kita nak guna emosi kita di research phase dan gila pula rana. Kita tak macam kita tak guna emosi sebagai pemuda cara ya. Hanya kanak-kanak turun kepada orang tua bercakap dengan emosi atau mengajar dengan emosi. So kanak-kanak resep passion itu atau apa orang tua itu kata. Dia bila dia dengar cerita, dia boleh dengar suara dan cara penyampaian. So bila dia, kalau dia tulis saja mungkin dia tulis fakta. Sebab dia tak belajar creative writing seperti pagi tadi. So dia hanya mencatat fakta. Tetapi bila dia lakon, dia boleh represent the telling, the emotional telling. So kita tak buat apa-apa sebagai facilitator, kita tak. Kita tak sensor atau Tapi waktu terutama untuk pembuatan peta dan representasi itu kan waktu peta itu katanya ada validasi ya. Nah, itu peta. Nah, itu caranya bagaimana? Maksudnya kita cross check dengan sumber-sumber tertulis atau kita ada macam ini kan dia turun ke padang untuk validasi.

berani campur aduk generasi tua punya research dengan generasi universiti atau dengan kanak-kanak, semua gabung sekali. Dan ada banyak interaksi antara tiga generasi ini dari sudut cari bahan dan juga dari sudut pengeluaran atau produk untuk komunitas. So we don't distinguish that must be only children's work or must be adult artists. Semua boleh campur. Dan penyelidikan semua boleh terima. Hanya validasi mesti dibuat bila nak pergi pada public ke public. So actually a lot of the work doesn't really require money. Because kadang-kadang ramai kan? So macam semut. So walaupun pembiayaannya sekali saja untuk satu projek pada satu, tapi banyak kanak-kanak dan kerja yang diberi kepada kanak-kanak itu kecil saja, tapi dia di collect macam dia menyiasati atau menyelidik satu aset, tapi ada 30 grup menyelidik 30 aset. So bila you jadikan satu peta, it looks like a very big project, but actually everybody do small job. So that's the method. That one we need some money. Yeah, that one is DG Lumbiari. DG Telekomunikasi. Sponsor. Sekali saja dalam cepat-cepat beli komputer. Beli komputer begini. Sampai sekarang baru komputer nama ini. Tapi anjuran biasanya sedikit daripada local government, sedikit daripada corporate macam telekomunikasi atau bank. Tapi tiap-tiap projek mesti tulis surat, minta wang, dengan tahun depan, sekali-sekali. Tiap-tiap projek. Leceh. Very troublesome. So, dan susah untuk minta orang di luar minta duit. Sebab mereka, sebab bila kita minta duit, dia selalu berkaitan dengan tempat itu. So, bila kita minta duit dari tempat itu, penganjurnya mesti ada minat dalam bidang itu dan dia rasa manfaat kepada penduduk di tempat itu. So tak, projek macam ini tak boleh minta duit daripada orang lain. Dia rasa tak ada kena mengena dengan karena aspek sudah bekerja dengan lama. Apakah pernah ada pembicaraan di aspek atau dengan orang-orang lain di sini sendiri untuk memformalkan metode yang dilakukan dan ke sekolah? Oh, ya, kita sudah cuba dan kita sudah give up. Mula-mula dalam pertengahan riwayat aspek, kita cuba masukkan metode ini ke dalam sekolah tempatan dan kita cuba pergi masuk melalui guru-guru seni. Yeah. Tetapi mereka memang menolak sebab masa dan sistem di sekolah tak boleh terima sistem kita. Di mana kanak-kanak lari di luar, lepas itu keluarkan produk-produk yang kualitatif bukan kuantitatif. So semualah tak kena dengan measurement system, evaluasi system, cara eksplorasi yang menggunakan naluri dan bukan kertas, semua tak kena dengan sistem sekolah. So kita pun tinggalkan sekolah dan lepas itu saya cuba naik ke satu tahap yang tinggi. Saya ikut UNESCO dan ikut APIP, lagi satu pendidikan yang lebih kita panggil lebih regional, di mana guru-guru teacher training college

kegilaan untuk kami. Yeah. So every anak yang kalau dia gila project dia boleh 5 tahun ikut project baru. Dari tahun ke tahun dia boleh masuk project baru. Kita tak pernah institutionalize project very focus. Itu satu. Yang kedua ialah banyak budak dia kalau dia sudah ikut 1 tahun atau 2 tahun ya. Lepas itu dia duduk untuk exam. Dia tak datang 1-2 tahun. Lepas itu dia pergi universiti. Yang betul-betul ada minat, dia akan buat thesisnya tentang kerja seperti ini. So kita ada beberapa budak yang telah balik untuk buat thesis di Georgetown atau di Balai Pulau tentang kerja. Sekarang ada budak yang buat PhD pun tentang projek. Cara jadi dia inspirasi kuat daripada projek. Tidak ramai tetapi yang ada minat untuk So dia ada impact. Lagi lama kita sudah buat survey. Lagi lama dia duduk dengan projek-projek seperti ini sudah menjadi satu cara fikiran dan dia bawa ke universiti. Tapi kalau dia datang untuk projek kecil 2 minggu atau 1 minggu tak ada impact. Tak ada impact pada masa depan dia. Sudah berapa lama Arte? Misalnya berapa lama? Sekarang metoda kita baru siap ditulis dalam satu buku. So siapa mau order? Sebab kita dalam proses edit dan print sekarang. Order. Betulnya. You have order and copy for free. It's the the earning and PDF. Baca kita apa? We thought about putting it in PDF. Then we thought no, the first 50-60 copies kita nak jual cetak. Lepas itu kita PDF. I'll wait it. Because I think sometimes book can stay long time. PDF cepat orang karena tidak. Tapi tajuk buku itu ialah focus manual, it's a manual guidebook. Bagaimana nak kerja dengan komunitas, kanak-kanak di komunitas dengan menggunakan seni sebagai peralatan. Kursus outreach program. Mungkin jika ada satu pertanyaan lagi, kalau ya mungkin ini sudah waktunya makan siang sampai jam berapa? Sampai jam 2. Terima kasih dan banyak yang telah lucu banget sih.